Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan membaca kembali keterangan Ibn Uthaymin rahimahullah, penjelasan Ibn Uthaymin rahimahullah. Wa in kana sahibur radd itsnaini fa aktsara min jinsin. Apabila sahib ar-radd dua orang atau lebih menjinsin dari satu jenis yang sama. Qasamta al-fadila ba'da fardhi az-zawjiyyati ba'da fardhi az-zawjiyyati 'alayhim ka fariqin. Engkau membagikan al-fadil, yaitu sisa dari masalah az-zawjiyyah, ya. Ba'da fardhi az-zawjiyyah setelah pemberian bagian pada masalah zaujiyah, alaihim atas mereka, kafariqin bagikan satu kelompok. Fa'in yang qasama, apabila terbagi habis, sahat masalatul raddi mimma sahat minhum masalatul zaujiyah, masalahnya benar dari masalah yang dengannya benar masalah zaujiyah. Nah, wa illa, apabila tidak terbagi habis sisa, ya, dari masalah zaujiyah kepada fariq, ya, tersebut, kelompok ahli waris tersebut yang merupakan sahibur radd, duribat masalatul raddi fi masalatiz zaujiyah, masalatul raddi kalikan pada masalah zaujiyah. Ada naskah yang beda dengan ini? Coba, naskahnya sama? Sama. Au fi wafqiha, atau pada nilai, ya, nilai wafq mas'ad ar-rad. Fa balagha fa minhu. Nah, ini lihat, ya, fi wafqiha, pada nilai yang bertemu dengannya, yaitu indal muwafaqah. Ini kan itu ribat masalah rafi masalah zaujiyah indat tabayun. Aw fi wafqiha, pada nilai pertemuannya. Ini indat tawafuq. Yani yang tampak dari kita nasya masalah ar-rad dikalikan ke waf masalah zaujiyah. Nah, ya, coba kita ulangi kembali contoh yang ada, ya, untuk yang ini contohnya walau kana til banatu sittan, ya. Iya kan? Sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini kita merujuk kembali, gorok kembali agar semakin jelas. Walau kana til banatu sittan lakanat mas'alatuhunna min sittatin. Ya, apabila al-banat 6. Jadi masih mengacu pada contoh sebelumnya, yaitu masalah zaujiyah 4, ya. Lizauj ar-rubu' wahid atau masalatul rad min 3. Nah, kita terus kembali, yaitu zauj masalah zaujiyah ini. Di sini al-fadil. Ya. Nah, zauj berapa? Arba, ya, ini. Rubu' wahid. Al-fadil kam? Thalatha. Baik. Di sini kata, walau kanatil banatu sittan, sandainya bersama zauj tersebut banat sittan. Berarti masalah tu ar-rad juga kita buat, ya. Nah, masalah tu ar-rad juga kita buat, yaitu berapa? Sitbah banat. Nah, yakni bint bint. Di sini nah. Bint bint bint bint. Nah, yani kam sit sit banat. Masing-masing satu kan begitu ya. Nah. Nah. Akan wasata min sita. Wa hiya tuwafiqul fadila ba'da fardhi az-zawjiyyah. Nah, menam ini ya, tuwafiq al-fadil ba'da fardhi az-zawjiyyah bi ath-thuluth. Fa narudduha ila thuluthiha ithnain. Nah, enam dibandingkan dengan tiga tawafuk kan begitu ya, yaitu tawafuknya bisu thuluth. Nah, yakni 3/3 1 habis, 6/3 2 berarti nain. Wanadribuhu, coba lihat, wanadribuhu fi masalati zawjiyah. Nih, berdasarkan ini yang dikalikan adalah waf apa, waf az-zawjiyah atau waf masalati rad. Berdasarkan contoh ini sekarang, waf mas'alat ar-rad, iya kan? Nah, waf mas'alat ar-rad yaitu itsnain. Ini kan bagi sepertiganya kan satu, ini sepertiganya dua, itsnain. Wa nadribuhu fi mas'alati zawjiyah, dan waf mas'alat ar-rad itu dua, kita kalikan pada mas'alat zawjiyah. Arba'ah, yaitu arba'ah ini masalah zawjiyah ini, arba'ah hasilnya sama tamaniyah wa minhu tasih. Tamam, tamaniyah wa minhu tasih. Nah, sedangkan keterangan syekh di sini, wa illa duribat mas'alatul raddi fi mas'alatiz zawjiyah au fi wafqiha, ya'ni fi wafqiha, ini kan ma'tuf kepada fi mas'alatiz zawjiyah, yakni duribat mas'alatul rad fi wafqi mas'alatiz zawjiyah. Ada sesuatu di sini yang janggal. Hah? Fahimtum? Antum ma'i? Kalian bisa memahami yang ana fahami? Coba lihat, duribat mas'alatul raddi fi mas'alatiz zawjiyah. Ini tabayun, yang sebelumnya sudah seperti itu, tapi ini yang setelahnya, au fi wafqiha. Wafqiha au fi wafqiha, yakni duribat masalatul rad fi wafqiha. Apa ini berarti? Hak dhamir hak kembali ke mana? Masalah zaujiyah kan? Muskilah kan ini? Sedangkan contohnya tidak begitu. Contohnya apa? Waf masalatul rad dikalikan ke masalah zaujiyah. Waf masalatul rad dibandingkan dengan al-fadil tawafuk, kemudian masalatul rad kan bithuluh anunya itu pertemuan. Jadi waf masalatul rad isnan ini, dua ini dikalikan ke masalah zaujiyah. Berarti kan harusnya ya, sesuai yang kita pahami ini sekarang, harusnya wa illa duribat masalat zaujiyah fi masalatil raddi au fi wafqiha. Seperti halnya yang di bawah yang akan kita baca nanti. Yang di bawah itu lihat, wa in kana sahibur radd itsnaini fa aktsara min ajnasin fa sahih mas'alat ar-radd min asli sittatin, min asli sittatin thumma qsim al-fadil ba'da fadl zawji 'alayhi fa in qasama sahhat, fa in qasama sahhat al-mas'alatan min asli wahid wa illa duribat mas'alatul zawjiyah fi mas'alatil rad. Nah, ini lihat, duribat mas'alatul zawjiyah fi mas'alatil rad au wafqiha fama balagha faminhu tasih. Beda kan? Nah, naskah antum teman sama dengan ini, naskah syekh. Nah, seandainya ibarahnya, yakni kalimatnya syekh seperti yang di bawah ini, yaitu wa illa duribat mas'alatuz zawjiyah fi mas'alatir rad au fi wafqiha, berarti wafqi apa? Wafqi mas'alatir rad Nah, itu sesuai dengan contoh yang disebutkan. Di sini kita lihat contohnya tuh. Nah, wahia yakni mas'alatuhunna mas'alatur rad sit min sitta wahia tuwafiqul fadila ba'da fardiz zawjiyyah bitsuluth fa naruddu ila thuluthi itsnain. Wafnya itsnain. Wa nadribuhu itsnain, ini kita kalikan fi mas'alatiz zawjiyyah. Arba'. Jadi waf mas'alatir rad dikalikan ke mas'alat zawjiyah. Sedangkan ini sekarang Syekh mengatakan duribat mas'alatur rad fi mas'alatiz zawjiyah au fi wafqiha. Berarti apa yang dipahami dari sini? Mas'alatur rad dikalikan ke waf mas'alat zawjiyah. Iya kan? Faham antum? Mungkin kita taklik aja. La'alla shawab. Duribat mas'alatuz zawjiyah fi mas'alatir raddi au fi wafqiha. Ditaklik saja beri nomor pada au fi wafqiha. Nah, taklik angka 1 di situ. Kemudian catat la'alla shawab duribat mas'alatuz zawjiyati fi mas'alatir raddi. Duribat mas'alatuz zawjiyati fi mas'alati ar-raddi aw fi wafqiha. Duribat mas'alatu az-zawjiyati fi mas'alati ar-raddi aw fi wafqiha. Kama fil al-mithal al-ati. Kama fil mithal al-ati. Kama fil mithal al-ati. Sebenarnya pada contoh yang akan datang. Bisa dipahami? Nah, kita baca lagi kembali, lanjut, ya, sesuai urutan di kitab. Ini sudah tadi. Wa in kana sahibur raddi tsnaini fa aktsara min ajnasin. Apabila sahibur radd dua, fa aktsara atau lebih min ajnasin dari yang terdiri dari beberapa jenis. Fa sahih mas'alatar raddi. Maka benarkan masalah ar-radd min asli sittatin. Ya. Dari asal sitta, 6. Jadi, perhatikan, apabila sahib ar-radd dua atau lebih dan ajnas, ya, setelah kita buat masalah zawjiyah, masalah zawjiyah seperti yang sebelumnya, masalah zawjiyah, kemudian ada al-fadil al-baqi, kita buat masalah turrod. Masalah turrod, langsung kita tashih masalah turrod dengan asl sitta, dengan asl masalah 6, kita kata syih. Thumma, kemudian, iksimil fadila ba'da fardhi zawjiyati, iksimil fadila ba'da fardhi zawjiyati alaiha. Kemudian bagi al-fadil tadi, ya, yang tersisa pada mas'alat zawjiyah tadi, ya, alaiha atas mas'alat ar-rad. Nah, atas masalah apa? Masalah ar-rad. Tayyib, sama dengan yang di atas, yang wa in kana sahibur radd itsnaini fa aktsara min jinsin qasamta al-fadila ba'da fardhi zawjiyati 'alaihim ka fariqin. Yani alaihim maksudnya ala masalah ar-rad, tapi karena di situ hanya fariq wahid, satu jenis, jadi ada ru'us mereka itu masalah turut, asal masalahnya seperti itu. Nah, misalkan pada contoh akan datang nanti, salah banat, berarti kan asal masalahnya kan tiga, ya kan? Arba banat berarti asal masalahnya empat, sita banat berarti asal masalahnya enam. Nah, jadi sesuai dengan jumlah mereka karena satu jenis. Jadi al-fadil dibagikan atas mereka, apabila terbagi habis, ya selesai. Yani sahih minhum masalah sahih masalah ar-rad mimma sahih minhum masalah zawjiyah tadi. Sama dengan ini. Naam, thumma qsim al-fadila ba'da fardhi zawjiyati 'alayha, yani ala masalah ar-rad. Nah, di sini ala masalah ar-rad karena naam memang di sini as-sahib ar-rad itsnai fa akthar min ajnas. Jadi sama masalah ar-rad intinya. Nah, fa in qasama, apabila terbagi habis seperti halnya di atas itu, fa in qasama, bandingkan shahhatil masalatani min asl wahid, dua masalah itu menjadi benar ya dengan satu aslul masalah, yaitu masalah zaujiyah, mengikuti masalah zaujiyah, sama di atas. Fa in qasama shahhat masalatul radd min masalat min masalatul zaujiyah, kan begitu ya. Wa illa, persis sama, wa illa duribat mas'alatuz zawjiyati fi mas'alatir rad, jika tidak terbagi habis, maka ya untuk penentuan aslul mas'alahnya duribat mas'alatuz zawjiyati fi mas'alatir rad hadza indamada, seperti di atas bisa ditaklik indamada indat tabayun. Nah, sama di atas itu. Wa illa duribat, yang sudah kita coba benarkan sesuai pemahaman kita, wa illa duribat masalatu zawjiyah fi masalatir rad indama ada indat tabayun. Di sini mungkin ditaklik aja, yang di atas sama di sini sama, yakni indat tabayun duribat masalat zawjiyah fi masalatir rad indat tabayun, takliknya au wafqiha. Nah, ini lihat au wafqiha, yani duribat mas'alat ar-rad afwan duribat mas'alat zawjiyah fi wafqi mas'alat ar-rad, kan begitu ya. Wafqiha inda madha, ta'liknya di sini inda tawafuq, inda al-muwafaqah. Tadi inda tabayun yani inda al-mubayana, kalau ini inda at-tawafuq, inda al-muwafaqah. Wafq masalah ar-rad tentunya ya. Duribat masalah az-zawjiyah masalah ar-rad indal mubayan au fi wafqiha, yani wafq masalah ar-rad indal muwafaqah. Fama balagha faminhu tasih, maka nilai yang dihasilkan dengan itulah menjadi benar asal masalahnya. Nah, sama sebenarnya. Ya. Hanya saja yang di atas sahibur radnya satu jenis, ya kan? Dua atau lebih dari satu jenis. Jadi asal masalahnya itu kan tinggal menghitung kepalanya, jumlah orangnya maksudnya. Itulah asal masalah turutnya. Nah, itu dibandingkan al-fadil setelah fard az-zawjiyah dibagi atas itu. Apabila habis berarti selesai. Nah, berarti asal masalah az-zawjiyah yang diambil. Jika tidak, perbandingan fadil dengan masalah turut, imma tabayun berarti dikalikan masalah turut dengan masalah zaujiyah, masalah zaujiyah masalah turut, atau muwafaqah berarti dikalikan masalah zaujiyah dengan ruwak masalah turut. Nah, yang di bawah juga seperti itu. Nah, sahibur radnya dua atau lebih, dan ini ajnas beberapa macam. Nah, ya, jadi masalah turut dibuat dulu, dan di sini sita enam, sisa pada dari masalah zaujiyah dibagi atas masalatul rad. Ima terbagi habis maka selesai, berarti asal masalahnya mengikuti masalah zaujiyah. Jika tidak, ketika terjadi tabayun perbandingan antara al-fadil dengan masalatul rad, berarti masalah zaujiyah dikatakan masalatul rad atau masalah zaujiyah dikatakan wafnya. Ini untuk penentuan asal masalahnya, ya kan? Adapun pembagian masing-masingnya, ya, wa idza aradtal qisma, dan apabila Anda ingin membagi, nah, membagi ya, sahamnya masing-masing ahli waris itu, faqul, maka katakan, man lahu syai'un min mas'alati zawjiyati akhadahu madruban fi mas'alati radd 'inda tabayyun. Man lahu syai'un min mas'alati zawjiyah, yang memiliki bagian jatah dari mas'alah zawjiyah, akhadahu, dia mengambil jatah warisannya, madruban, terkalikan fi mas'alatir radd, dikalikan dengan mas'alatir radd, inda tabayyun, ketika terjadi tabayyun. Yang punya hak pada mas'alah zawjiyah, ini maksudnya apa? Zawj kan? Ya, zawj. Zawj atau zawj? Zawjah. Itu sahamnya dia dikalikan dengan mas'alatul rad ketika terjadi tabayun. Kan ketika terjadi tabayun tadi, perhatikan, ketika terjadi tabayun tadi kan mas'alatul rad dikalikan dengan mas'alah zauji ya kan? Nah, maka haknya zauj atau zauja juga dikalikan dengan itu. Ya kan? Au wafqiha 'inda tawafuq. Atau ya, dikalikan dengan wafq, nilai wafq mas'alat ar-rad ketika terjadi tawafuk. Kan tadi wafq mas'alat ar-rad dikalikan dengan mas'alat zawjiyah untuk asal masalahnya. Maka jatah warisan untuk zawj atau zawjah di mas'alat zawjiyah juga dikalikan dengan wafq mas'alat ar-rad ketika terjadi tawafuk. Au biwahidin, atau dikalikan dengan satu, dan tetap hasilnya sama tentunya. Ketika di satu, indal inkisami, ketika terjadi inkisam, ini terbagi habis. Ketika sama nilai al-fadil, ya, tadi dengan masalatul rad. Jadi dikali satu. Nah. Tamam. Kemudian, bagaimana dengan ahli waris yang ada di mas'alatul rad? Ya kan? Nah, sahamnya bagaimana? Wa man lahu syai'un min mas'alatir rad, dan yang memiliki jatah warisan di mas'alat dari mas'alatul rad, ya, yaitu ashabur rad itu, sahibur rad, dan dua orang atau lebih itu, ya, akhadahu, dia mengambil jatahnya, madruban fil fadil, dikalikan dengan nilai al-fadil, dikalikan dengan nilai al-fadil yang tersisa pada masalah zaujiyah, ba'da fardhi zaujiyah, setelah fard az-zaujiyah, jatah, pembagian jatah pada masalah zaujiyah, 'inda tabayuni, ketika terjadi tabayun. Nah, dikalikan dengan al-fadil ketika tabayun. Au wafqihi 'inda tawafuqi, atau dikalikan dengan waf al-fadil 'inda tawafuq, ketika terjadi tawafuq. Nah, jadi perbandingan tadi al-fadil dengan masalatul rad kan dilihat. Jika tawafuq kan ada wafnya masing-masing kan. Nah, ini pemilik warisan di masalatul rad, ya, jatahnya diambil dengan dikalikan dengan waf al-fadil 'inda tawafuq, au bil khariji, atau hasil yang didapatkan bi qismatil baqi, dengan pembagian al-baqiyatul fadil ba'da fardhuz zawjiyah, yang tersisa setelah fardhuz zawjiyah, 'ala masalatir rad, atas masalatir rad 'inda al-inqisam, ketika terbagi habis. Nah, bisa dipahami ya. Adalah gambaran teorinya. Nanti kita ikuti contoh, kita ulangi kembali contoh dan lebih mudah insyaallah memahaminya. Wa ilaika amsilatun lima sabaqa. Perhatikan, ini beberapa contoh untuk apa yang telah lewat. Al-mithalul awwal, contoh yang pertama, halakat imra'atun an bintin wa zawjin. Kita meraja lagi, secara wanita meninggalkan bint dan zawj. Famas'alatul zawjiyah, masalah zawjiyah berapa? Min arba'ah. Karena zawj dan bint, zawj dapat berapa? Imma nisf, imma arba'ah. Ketika ada bint, jatahnya berapa? Zawj. Ketika ada bint, imma imma nisf, imma rubu. Tayyib. Imma nisf, imma rubu berarti rubu. Naam. Berarti aslul mas'alah min arba'ah. Lizawj rubu wahid, wal baqi kam? Wal baqi yani al fadil. Ya kata al baqi sama al fadil lil bint. Berapa yang tersisa? Tiga. Lil bint fardan wa rad, raddan secara fard dan secara rad. Karena ini cuma satu orang. Nah, ini untuk yang pertama itu. Baik. Ini untuk al-mithal al-awwal. Al-mithal al-awwal untuk yang sahibur radnya apa? Wahid. Ini paling mudah, kan begitu. Al-mithal al-thani. Contoh yang kedua, halaka halikun an zawjin wa thalathi banat. Halaka halikun an zawjin wa thalathi banat. Nah, meninggal mayit meninggalkan zawj dan tiga banat. Baik, mas'alatuz zawjiyah, kita buat dulu mas'alatuz zawjiyah. Zawj thalath banat. Imma anis zawj itu imma anis imma kam ruh. Rubu. Di sini ada thalath banat. Berarti rubu. Iya kan? Mas'alatuz zawjiyah min arba'atin. Rubu. Arba' asul mas'alahnya. Lizawjir rubu'u wahidun. Tamam. Ini meraja kembali karena sudah dicatat sebelumnya. Wahid. Naam. Kam al-baqi al-fadil berarti? Asul mas'alah empat. Untuk zawj wahid berarti al-fadil, al-baqi al-fadil berapa? Thalatha. Baik. Kemudian bagaimana teorinya di atas? Karena ini masuk ke ini. Wa in kana sahibur radd itsnaini fa akthar min jinsin. Iya, ini min jinsin ini. Sahibur radd dua atau lebih min jinsin, yaitu thalath banat. Berarti kita buat mas'alatur radd. Wa mas'alatur radd tinggal dihitung saja jumlah orangnya, kan begitu ya. Mas'alatur radd min thalath thalathatin, karena thalath banat masing-masing dapat satu, kan begitu ya. Wal baqi al fadil ba'da fardhi zawji, bandingkan al fadil al baqi ba'da fardhi zawj, berapa tadi, berapa al fadil tadi di mas'alah zawjiyah? Tiga ya, thalatha. Naam, kita bandingkan, kita bagi, mau bagikan ke fariq, kelompok banat, thalath banat yang jumlahnya tiga. Mas'alatur radd tiga. Munqasimun alaiha, terbagi habis atas mereka. Iya kan? Berarti fatasihul mas'alatani min arba'atin, maka dua masalah itu menjadi benar asal masalahnya dari angka empat. Yani kita langsung ambil asal masalah zawjiyah itu empat. Ya. Berarti untuk zawj berapa tadi? Satu. Untuk masing-masing banat satu, selesai. Tamam. Falau kanatil banatu arba'an, kalau al banat arba'an empat, berarti zawj dan arba' banat. Nah, masalah zawjiyah masih sama tadi, arba' empat, zawj satu, sisa berapa? Talatha. Tamam. Masalah turrot kita buat. Nah, masalah turrot jika arba' banat berapa? Masalah turrot arba'ah. Iya kan? Arba'ah, karena empat orang mereka min jinsin wahid. Kita sekarang akan bagi al-fadil, jatahnya arba' banat itu kan pada masalah zawjiyah kan al-fadil itu tiga tadi itu kan, tiga saham kita mau bagi ke empat banat, kan tidak bisa kan, terjadi apa di sini? Tabayun kan. Bayanat mas'alatur raddi lil fadili, ya, ba'da fardiz zawji fanadribuha, maka kita kalikan mas'alatul rad fi mas'alatiz zawjiyati. Nah, yakni berapa tadi mas'alatul rad? 4, 4 mas'alatul zawji 4, berarti 4 fi 4 tablughu kam? 16. Nah, inilah aslul masalahnya kan, berarti 16. Naik jadi 16. Nah, kemudian tadi teorinya, wa idza aradta al-qisma faqul man lahu syai'un min mas'alatiz zawji akhadahu madruban fi mas'alatir rad, dan seterusnya itu. Berarti lizawji, untuk zawj min mas'alatiz zawjiyah, untuk zawj dari mas'alatiz zawjiyah tadi wahid ya. Madrubun, lihat teorinya, man lahu syai'un min mas'alatiz zawjiyah akhadahu madruban fi mas'alatir rad 'inda at-tabayyun. Nah, berarti sini lizawji min mas'alatiz zawjiyati wahidun, satu itu madrubun fi mas'alatir raddi, karena di sini tabayun persis ya. Ya, berarti arba'ah tadi ya, wahid tadi madrubun fi mas'alatir radd arba'atin, jadi 1 × 4 kan, berarti ya. Satu tadi sahamnya zawuj, mas'alatul rad 4. Tabayun 1. Tadi indah tabayun antara perbandingan antara al-fadil dengan ini. Jadi 1 × 4. Iya kan? Nah, hasilnya bi-arbah. Kemudian, masing-masing yang di mas'alatul rad juga akan mengambil sahamnya. Teorinya di sini. Kelanjutannya di bawah itu. Wa man lahu syai'un min mas'alatil raddi akhadahu madruban fil fadili ba'da fardiz zawjiyat 'inda at-tabayyun. Nah, berarti wa likulli bintin min mas'alatir rad, masing-masing bint dari mas'alatir rad wahidun madrubun fil fadili, dikalikan pada al-fadil ba'da fardiz zawjiyah 3. Al-fadil tadi 3 kan? Nah, berarti masing-masing bint itu berapa? Arba banat ya. Berarti masing-masing bint 1 itu jatahnya sahamnya dikalikan, dikali berapa? Kali 3 × 3. Nah, hasilnya di 3. Nah, wa li kulli bint min mas'alatir radd wahid madrub fi al-fadli ba'da fardiz zawjiyah 3 × 3. Nah, ini masing-masing begitu. Kalau simpelnya yang kita pelajari sebelumnya, mas'alatir radd berapa? Berapa mas'alatir radd tadi? 4. Ya. 4 dikalikan dengan al-fadil, berapa al-fadil? 3. Ya. 3, jadi 4 × 3 berapa? 12. Nah, 12 inilah yang dibagikan ke 4 banat tersebut, berarti masing-masing dapat 3. Kan sama kan? Nah, cuma secara teorinya Syekh di sini seperti ini. Nah, jadi masing-masing sahamnya itu dikalikan ke al-fadil. Baik, lanjut. Walau kanatil banatu sittan, apabila al-banat sitt 6. Nah, jadi zawj dan sitt banat. Lakanat mas'alatuhunna min sittatin, masalah mereka 6. Yakni masalah zawjnya kan sudah jelas tadi ya, yaitu 4, lizawj 1, al-baqi al-fadil 3. Kemudian mas'alatul rad, karena sitt banat berarti mas'alatuhunna min sitta, ada ru'usihinna kan, jumlah mereka. Nah sekarang kita banding al-fadil, saham yang disisakan pada mas'alatuz zawjiyah hanya 3. 3 kita akan bagikan ke 6 banat. Nah, kan tidak bisa, dan ini terjadi apa? Tawafuq. Wa hiya tuwafiqul fadila. Masalah terrad ini tuwafiqul fadila ba'da fardiz zawjiyati bithuluthi, dengan sepertiga. Jadi menyepakati al-fadil fardiz zawjiyah dengan sepertiganya, fa narudduha ila thuluthi, maka kita turunkan angkanya ke sepertiganya, ini berarti dibagi 3, 2, hasilnya 2. Yakni waf masalah terrad berapa? Ithnain. Iya kan? Ini waf masalah terrad. Waf masalah terrad 2. Nah, Kan 6 dengan 3. 3 dibagi 3, al-fadil itu dibagi 3, 1. Kan thuluth. Tawafuknya di thuluth. Berarti kan fadil tadi thalatha, thuluthnya kan 1. Masalah turut 6, thuluthnya berapa? 2, ini wafnya. Nah, wafnya ini, waf masalah turut ini, yang dikalikan ke masalah zaujiyah. Wa nadribuhu fi masalah zaujiyah. Arba'atin, kita kalikan waf masalah terrad 2 itu dengan masalah zaujiyah arba'ah, yaitu 4, tablugu thamaniyatan, mencapai 8, wa minhu tasih, dengan angka itulah terjadi tasih. Kita lihat kembali teorinya Syekh. Ya, ini masih yang wa in kana sahibur radd ithnaini fa aktsara min jinsin, masih min jinsin. Nah, lihat wa illa yakni fa in qasama sahib masalatul radd min masalat min masalatul zaujiyah wa illa duribat masalatul radd fi masalatiz zaujiyah. Ini tadi yang sudah kita kita buat kalimat lainnya supaya lebih jelas, yaitu wa illa duribat masalatuz zaujiyati fi masalatir radd. Ini apa tadi, indat tabayun, ini yang arba' banat tadi, ya kan? Kemudian au fi wafqiha, atau kita kalikan masalatuz zaujiyah pada waf masalatur rad inda baktawa tawafuk. Ini contoh sekarang, ya kan? Semakin faham sekarang. Artinya kalimatnya Syekh di sini, di teorinya jika kita ngikutin itu bingung kita. Kayak seperti terbalik, ya. Wallahu a'lam. Nah, apa Syekh salah tulis atau bagaimana? Hah? Betul kan? Yang cocok yang sekarang, yakni waf masalatul rad dikalikan ke masalat az-zaujiyah. Nih persis nih contohnya nih. Fa narudduha, yakni naruddu masalat ar-rad ila thuluthi ithnain nadribuhu, yakni angka 2 fi masalat az-zaujiyah. Iya kan? Arba'ah tablughu thamaniyah min tasih. Kemudian liz-zauji min masalat az-zaujiyah wahidun. Kembali di bawah itu teorinya wa idza aradta al-qisma faqul man lahu syai'un masalat az-zawjiyah akhadahu madruman fi masalat ar-rad inda at-tabayyun aw wafqiha inda at-tawafuq. Berarti ini liz-zawji min masalat az-zawjiyah wahidun, zawj min masalat az-zawjiyah wahid, satu madrubun fi wafqi, yo wafqi masalat ar-rad ithnain dikalikan ke wafq masalat ar-rad ithnain bi ithnain, hasilnya 2. Di satu saham zawid pada masalah zawjiyah dikalikan waf masalat ar-rad. Kan waf masalat ar-rad itu yang dikalikan. Dikalikan ke masalah zawjiyah untuk asal masalahnya. Dikalikan ke jatahnya az-zawj. 2 kali 1, 1 kali 2. 2. Kan begitu. Nah. Kemudian, walikulli wahidatin minal banati. Dan masing-masing dari banat. Sit banat itu jatahnya wahid. Satu madrubun fi wafqil fadil. Nah, ini di teorinya lihat. Wa man lahu syai'un min masalatir raddi akhadahu madruban fil fadili ba'da fardiz zawjiyati inda at-tabayyun aw wafqihi. Yani wafq apa ini? Hah? Akhadahu madruban fi wafqihi wafqil al fadil, ya? Ya. Naam, inda at-tawafuq. Tayyib. Makanya di sini di contohnya wali kulli wahidatin minal banati wahidun madrubun fi waqfil fadil. Berapa tadi waqfil fadil? Pertemuannya thuluth tadi. 3 bagi 3 sah? 1. Berarti waqfnya 1. Naam. Fi waqfil fadil ba'da fardiz zawjiyah wahidun, masing-masing banat jatahnya 1 dikalikan 1 bi wahid, hasilnya sah? 1. Yang kita kerjakan sebelumnya, anda contoh, anda tunjukkan yang simple, yakni wafq masalatul rad berapa? 3, langsung kita kalikan dengan alfa al-fadil 3 kali 2, 6. 6 kita bagikan saham itu ke al-banat 6, kan masing-masing 1, sama hasilnya kan? Sama. Nah, tapi secara teorinya ini yang disebutkan Syekh, ini yang kita ikuti. Jadi tersilang gitu ya. Zawj dikalikan ke masalah turrat atau waf masalah ar-rad. Kemudian untuk jatah yang di masalah turrat dikalikan ke alfa al-fadil kalau tabayun atau waf alfa al-fadil. Nah, ini. Iya. Paham ya? Nanti antum bisa bikin bagannya itu untuk mencocokkan. Nah, berarti al-mithalus salithu, contoh yang ketiga, ini untuk wa in kana sahibur radithnaini fa aktsara min ajnasin. Nah, ini nanti kita lanjutkan besok insyaallah, dan akan lebih mudah nanti. Nah, kita juga sudah murojaah ini, semakin jelas. Sama sebenarnya intinya. Nah, hanya saja sahibur radnya ini sekarang ajnas, bukan satu jenis, tapi sama itu caranya nanti. Nah, sama caranya. Al-fadil ya dibandingkan dengan masalatul rad. Terjadi tabayun atau terjadi waf, inkisam atau tabayun atau waf, kan begitu kan? Sama. Nah, kalau terjadi inkisam ya sudah langsung asal masalah zaujiyah yang diambil. Jika terjadi tabayun berarti masalatul rad dikalikan dengan masalah zaujiyah, kemudian jatahnya zauj atau zauj jadi masalah zaujiyah dikalikan dengan masalatul rad. Jika tawafuk berarti waf masalatul rad dikalikan dengan masalah zaujiyah, kan begitu ya? Nah, wafnya dikalikan dengan jatah zauj. Kemudian sebaliknya sana, yang pemilik jatah di masalatul rad dikalikan ke, kalau tabayyun berarti dikalikan ke alfa alfadil. Jika waf dikalikan ke waf alfa alfadil. Begitu, sama. Ya? Paham ya? Ah, nah, barakallahu fikum. Jadi jika bisa, coba antum kerjakan sendiri ini misal usahanya antum sudah coba kerjakan, nanti besok kita belajar antum uji hasilnya, pemahamannya gitu. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ini ada sebagian yang tidak hadir. Mungkin mereka nanti dengar rekamannya, atau nanti antum kabari mereka ini yang pembenaran tadi, semacam meralat tadi, yang kaitannya dengan kalimat syekh yang muskilah itu di teorinya. Subhanallah, alhamdulillah, sholawat.